Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral ikhwani azani Allah iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan, kesempatan serta kemampuan untuk kita bisa menambah amal ibadah kita. Walhamdulillah, terkhusus di hari-hari yang penuh kemuliaan 10 awal bulan Dzulhijjah yang termasuk bulan-bulan haram. Ikhwani fi din, jazakumullah. Insyaallah kita telah masuk tanggal 5 bulan Dzulhijjah. Saya sekedar mengingatkan sebelum kita melanjutkan kajian kita adalah tentang amal-amal soleh di hari-hari ini. Sebagaimana kita ketahui dari hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna au fiha ahabbu ilallah min hadhihi ayyamil asr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dilakukan di hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari ini, yakni hari awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antara amalan di awal bulan Dzulhijjah yang mana hari-hari ini disebutkan oleh Imam Nukayyim rahimahullah merupakan hari-hari penuh keutamaan karena terkumpul padanya bentuk-bentuk ibadah yang sangat agung. Baik itu berupa salat, khususnya salat fardu, kemudian nanti tanggal 10 yakni salat Id, begitu juga puasa di hari-hari ini, terkhusus adalah juga tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut puasa Arafah. Karena dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Arafah, faqala Nabi SAW, saumu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah ayaghfirasana ma qablaha au qablahu wa sana ma ba'dahu. Puasa hari Arafah saya berharap kepada Allah untuk Allah mengampuni orang yang mengerjakan puasa Arafah, untuk Allah ampuni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dan insyaallah jatuh di hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjah sebagaimana yang ditetapkan adalah oleh pemerintah dalam hal ini Kemenang. Ikhwani fillah jazakumullah, begitu juga ibadah yang dilaksanakan di bulan ini adalah haji, di mana mulai tanggal 8 yaum tarwiyah mereka sudah berihram dari tempatnya masing-masing untuk menunaikan haji. Ini adalah amalan ibadah yang tidak dikerjakan di bulan yang lain kecuali adalah bulan ini. Begitu juga amalan ibadah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban bagi orang-orang yang tidak haji. Adapun yang haji mereka menyembelih al-hadyu. Ini juga adalah amalan yang khusus pada bulan ini. Maka bulan ini memiliki keistimewaan karena terkumpul padanya ibadah-ibadah yang agung yang tidak didapati di bulan yang lain. Untuk itu insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan ibadah al-udhiyah, menyembelih hewan kurban, dari pembahasan kita dari hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram. Telah kita selesaikan di dalam bab al-udhiyah. Untuk melengkapi pembahasan al-udhiyah adalah kita akan sebutkan tentang bab ad-dabaih, penyembelihan. Karena al-udhiyah ini tidak bisa terpisah dengan bab ad-dabaih, penyembelihan. Kita akan sebutkan adab-adab tuntunan menyembelih. Tuntunan menyembelih. Kita akan baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram yang terkait dengan bab ad-dabaih. Di Bulughul Maram disebutkan bab as-sayd wad-dabaih, hukum masalah buruan, hewan buruan dan penyembelihan hewan. Namun pada kesempatan ini kita akan bahas ad-dabaih, bagian ad-dabaih, penyembelihan hewan. Dari hadis 1338 di kitab saya hingga 1344 ada tujuh hadis Yang pertama, qala al-Hafidz Muhajjar al-Asqalani rahimallahu taala wa an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu anna imra'atan dabahat syatan bihajar fasu'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an dzalik fa amara bi akliha rawahul Bukhari. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang wanita menyembelih seekor kambing dengan memakai batu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal tersebut, maka Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk memakannya hasil sembelihannya. Rawahul Bukhari. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 5504. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah karena ada padanya illah. Ada padanya illah. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Daruqutni di antaranya, yakni ada hadis yang juga lemah di Sahihil Bukhari karena adanya illah. Kemudian hadis berikutnya 1339 wa an Rafi ibn Khudaij atau Rafi ibn Hadij radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anharad dama wa dzukira smullah alaihi faqul laisa sinna wad dufura amma sinnu fa admun wa amma dufuru famuda alhabasah. Mutafakun alaih. Dari Rafi ibnu Khadij radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa saja yang bisa mengalirkan darah, memancarkan darah hewan sembelihan, dan disebutkan padanya ismullah, nama Allah, fakul, maka makanlah. Laisa sinna wa dufra, selama bukan memakai gigi dan kuku. Menyembelihnya tidak, selama tidak pakai gigi dan kuku. Amma sinnu fa'admun, adapun gigi maka itu termasuk tulang. Wa amma dufur famudal habasah, adapun kuku itu pisaunya orang Habasi, itu pia. Hadis mutafakun alaih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadisnya sahih. Imam Bukhari nomor hadis 5503, Imam Muslim 1968. Hadis berikutnya, wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtala shay'un minad dawabi sabron. Rahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh sesuatu dari hewan sabron, dengan cara sabron. Sabron itu dikurung, baru setelah itu dilempar, dilemparin. Dalam riwayat yang lain juga dikeluarkan Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, yakni orang yang yusbira al-bahaim, menahan hewan kemudian jadi sasaran lempar, dilempari. Kalau antum mungkin panah, hewan ditahan, dikurung, pakai ketapel atau pakai panah jadi sasarannya. Ini dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kesulitan nyembelih hewan, dah hewannya dikurung baru dilempari. Ini termasuk sobron, namanya yakni sabr, karena yakni as-sabr itu aslinya menahan. Kalau kita punya sikap sabar itu namanya tahan, menahan diri. Nah, kalau ini sabron dalam bab al-udhiyah itu menyembelih hewan tapi dengan cara ditahan, dikurung, baru dilempari. Agar mudah matinya dilempari. Maka ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, wa an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinud dabaha fal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Saddad Ibn Aus radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan, berbuat baik, ala kulli syai' terhadap segala sesuatu. Ini hebatnya Islam. Allah Ta'ala menetapkan terhadap segala sesuatu dengan cara yang baik. 6. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau engkau membunuh, maka perbagus di dalam membunuhnya. Bunuh orang, ya, perbagus cara bunuh orang. Enggak kejam, perang masalahnya. Itu kalau di medan perang, ya. Ya ini enggak boleh nanti di apa itu? Hah? Dicincang. Nah, bahasa kerennya apa biasanya kalau kriminal itu? Mutilasi. Nah, enggak boleh. Itu dalam Islam. Nah, enggak boleh dibakar misalnya. Fa ahsinu al-qitlah, perbagus dalam membunuh. Wa idza dabahtum, kalau kalian menyembelih, fa ahsinud dabaha, maka perbaguslah dalam menyembelih. Wal yuhidda hadukum safratahu, hendaknya seorang di antara kalian pertajam pisaunya. Wal yurih dabihatahu, dan dia jadikan sembelihannya itu dengan tenang, nyaman sembelihannya. Rawahu Muslim. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatu janin zakatu ummi. Rawahu Ahmad wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakatul janin zakatul ummi, sembelihannya janin apa bahasanya, anak yang masih dalam kandungan hewan, apa bahasanya, janin juga ya. Nah, bahasa Arab ternyata janin itu. Sembelihannya janin itu adalah mengikuti sembelihan induknya. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi kalau induknya sudah disembelih, otomatis biasanya umumnya janinnya ikut mati. Nah, gimana hukumnya? Ya halal. Ya, penyembelihan si janin itu mengikuti sembelihan ibunya. Nah, kecuali nanti kalau masih hidup, setelah dibuka perutnya masih hidup janinnya, maka harus disembelih. Kalau masih hidup, kalau sudah mati halal, mengikuti halalnya induknya. Rawahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan hadis ini adalah hadis Hasan. Hadis Hasan. juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. 6. Karena ada rawi di dalamnya namanya Mujalid Ibnu Sa'id Al-Hamdani. Dia adalah Hasanul Hadis. Hasanul Hadis. 6. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu yakfihi ismuh fa inna siya aw yusammiya hina yadbahu fal yusammi summa liyakul. Akhrajahu Daruqutni wa fi isnadihi Muhammad ibnu Yazid ibni Sinan wa wasaduq dhaiful hifdi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, al muslimu yakfihi ismu. Seorang muslim cukuplah dengan namanya. Muslim sembelihannya sembelihan umumnya muslim, berarti halal. Enggak usah kamu nanti tanya, ini siapa yang nyembelih si fulan? Agamanya apa? Oh, Islam. Terus nyembelihnya baca bismillah enggak? Nah, kamu mau beli ayam, cari penyembelihnya, tanya baca bismillah atau enggak? Enggak perlu. Nah, al muslimu yakfi ismu. Seorang muslim itu cukup dengan namanya. Dia muslim, sembelihannya umumnya muslim, baca basmalah. Fa inna siya'u yusammiya, kalau dia lupa untuk membaca basmalah, hinayat bah ketika menyembelihnya, fal yusammi summal yakul, maka bacalah basmalah ketika engkau mau makan, kemudian makanlah. Dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, di dalam sanadnya ada Muhammad ibnu Yazid ibnu Sinan, soduk lemah hafalan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Dan hadis ini adalah hadis yang lemah, hadis yang lemah, yang sahihnya adalah mauquf sampai Ibnu Abbas. Rawinya terdapat Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Sinan adalah rawi yang lemah. Wa akhrajahu Abdul Razzaq bi isnadin sahih ila Ibnu Abbas mauqufan alaih. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani dengan sanad yang sahih, mauquf sampai kepada Ibnu Abbas, dan ini yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Hadis berikutnya, walahu syahidun inda Abi Daud fi marasilihi bilafdin dabihatul muslimi halalun dzakara smallahu 'alaiha aw lam yadhkur wa rijaluhu muwassakun. Hadis tadi ada penguat di sisi Imam Abu Daud pada hadis-hadis yang mursal, yang diriwayatkan secara mursal oleh beliau dengan lafaz dzabihatul muslim halal, sembelihannya seorang muslim halal. Apakah dia membaca bismillah padanya atau tidak membacanya? Sanad rawi-rawi sanad hadis ini muwatsakun, terpercaya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namun hadis ini juga lemah. Hadisnya lemah, termasuk hadis mursal. Dan mursalnya adalah majhul, tidak diketahui, maka hadis ini lemah. Dari beberapa hadis yang kita baca, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bab Ad-Dhabaih, penyembelihan. Dan ini kita kaji, karena menyembelih hewan kurban juga tidak keluar dari bab penyembelihan, menyembelih hewan. Ikhwan fillah jazakumullah, ada kaidah. Faedah yang kita ambil dari hadis-hadis ini tadi, bahwasanya al hayawanul maqdur alaihi la yahillu illa bi tadkiyah au bidzabihah. Hewan-hewan yang mampu untuk dicekal, nah, maka tidak halal kecuali harus melalui proses penyembelihan. Hewan-hewan yang memang mampu untuk ditangkap, dicekal, mampu untuk disembelih, maka itu tidak halal kecuali harus melalui proses penyembelihan secara syar'i, secara syariat. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Mughni jilid yang ke-13 beliau mengatakan, fa'amal magduru alaihi minal an'am fala yubahu illa bidzakah au bidzabiha bila khilaf baina ahli al-ilm. Adapun binatang-binatang ternak yang mampu untuk disembelih, maka tidaklah dibolehkan, tidak halal kecuali harus dengan cara proses penyembelihan secara syar'i. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm, para ulama. Wa taftakiru dzakatu ila khamsati asya. Dan penyembelihan hewan itu membutuhkan 5 perkara. 6. Ifhamu, fahami. Penyembelihan hewan secara syar'i itu membutuhkan pada 5 perkara. Pertama adalah dzabihin, orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih, apa syarat-syaratnya supaya sembelihannya halal? Yang kedua adalah alat, alat yang dipakai untuk menyembelih. Yang ketiga adalah mahal, tempat letak yang disembelih. Nah, dari anggota tubuh hewan tersebut, bagian badannya mana yang disembelih. Kemudian yang keempat adalah wafi'lin, cara menyembelihnya. Kemudian yang kelima adalah wadzikrin, menyebut lafaz basmalah. Dan ini yang akan insyaallah kita kaji satu persatu insyaallah ta'ala. Yang pertama adalah dzabih, orang yang menyembelih. Yustaratu fid dzabih ayyakuna musliman au kitabian wa ayyakuna akilan. Syarat orang yang menyembelih, dia adalah muslim. Syaratnya muslim atau ahlul kitab. Dan syaratnya harus berakal. Nah, syaratnya harus berakal. Maka berdasarkan ini, kalau yang menyembelih itu misalnya orang Majusi, maka tidak halal sembelihannya. Yang menyembelih adalah orang Buddha Hindu, tidak halal sembelihannya. 6. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah, kalau ahlul kitab halal, sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat yang 5, wa ta'amul ladzina utul kitab khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Makanannya ahlul kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian adalah halal bagi mereka. Pembahasan lebih lanjut yakni sembelihannya Ahlul Kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Ini jumhur ulama ikhwan jazakumullah, yakni halal berdasarkan ayat tadi dalam surah Al-Maidah ayat 5. Yang menyelisihinya diantaranya adalah orang-orang Syiah. 6. Selama dia membaca basmalah, tidak menyebut untuk berhala atau selain Allah, maka asal sembelihannya adalah halal. Kalau dia menyebutnya selain Allah, jelas-jelas kita tahu. Atau yang kedua, jelas-jelas kita tahu diperuntukkan kepada selain Allah, walaupun dibaca basmalah, maka barulah tidak halal. Nah, misalnya dia menyembelih dengan menyebut nama Bismil Masihi Mar Ibni Maryam, dengan menyebut Al-Masih putranya Maryam, bukan basmalah, maka ini haram. Nah, karena asalnya mereka, agama mereka menuntunkan juga dalam kitab Taurat maupun Injil, sembelihan itu harus dibaca dengan basmalah. Mereka nah juga baca bismillah. Atau yang kedua, jelas-jelas diperuntukkan untuk selain Allah, untuk persembahan selain Allah, maka yang demikian adalah termasuk wama uhilla li ghairillah, sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka itu adalah diharamkan. Kemudian syaratnya adalah orang yang berakal. Maka pembahasannya adalah bagaimana dengan sembelihannya orang gila, orang yang mabuk, anak kecil yang belum sempurna akalnya, belum mumayyiz. Maka jumhur ulama berpendapat adamu sehati dhabihatihim, tidak sah penyembelihan mereka. Kalau tidak sah penyembelihannya, ya tidak halal. Yang menyembelih orang gila. Nah, pas memang gila enggak sembuh. Tapi kalau gila waktu itu lagi waras, ya gilanya musiman misalnya. Nah, kalau lagi ingat ya orang tertentu dia gila. Ya, tapi kalau lagi sedang ya jualan dia waras. Misalnya, pas waktu itu nyembelih lagi waras, maka halal. Tapi kalau sedang gila berarti tidak halal. Begitu juga orang yang mabuk, orang yang hilang ingatan gara-gara mabuk, saat hilang ingatannya dia menyembelih, maka tidak halal. Nah, begitu juga anak kecil yang belum sempurna akalnya, belum mumayyiz. Ya, dia ikut-ikutan bapaknya cari ayam, bawa pisau, bismillah. Nah, baca bismillah, ikut-ikutan aja. Nah, bismillah apa artinya enggak tahu juga. Nah, kamu menyembelih sesuai dengan syariat Islam atau tidak enggak tahu juga, belum sempurna akalnya, maka yang demikian tidak sah sembelihannya. Karena mereka tidak memiliki al-qasdu wa niyah, ya, keinginan dan niat yang benar. Innamal a'malu binniyat. 6. Demikian. Ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibnu Mundhir, dan juga pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah, dan ini adalah pendapat jumhur, dan ini yang rajih. Kemudian yang kedua kaitannya adalah sembelihannya wanita, dan anak kecil tapi sudah mumayyiz. Sembelihannya wanita dan anak kecil yang mumayyiz, maka ijma para ulama adalah sah sembelihannya. Sah sembelihannya ketika sembelihannya itu dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syar'i, terpenuhi yang lain-lainnya.